الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanifuddin Azzaahumullah, adab berikutnya daripada adab zifaf yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Nashiruddin Al-Albani rahimahullah, Ats-Tsaminata Asyar, adab 18. Jawazul Azl, bolehnya melakukan al-azl. Al-azl itu adalah melakukan inzal, inzalul mani, di luar daripada farji sang istri. Jadi di saat seseorang melakukan hubungan suami istri menjelang sampai pada klimaks, sang suami mencabut alat vitalnya dan mengeluarkan di luar farji istrinya. Ini yang disebut dengan al-azl. Apa hukum perbuatan tersebut? Maka Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyatakan jawazul azl, bolehnya melakukan azl tanpa diberikan rincian. Hanya nanti beliau memberikan bab berikutnya adalah yang lebih utama untuk tidak dilakukan hal tersebut. Beliau menyatakan wa yajuzu lahu an ya'zila anha ma'ahu, dan boleh bagi suami untuk melakukan azl, mengeluarkan maninya di luar daripada farji istrinya. Wa fihi ahadits, dan pembolehan ini berdasarkan beberapa hadis. Al-awwal, hadis yang pertama, an Jabir, yani Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir mengatakan kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dahulu kami melakukan azl, al-azl disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yani an-naz'u ba'dal ilaj, yani mencabut kemaluan setelah dimasukkan untuk dikeluarkan di luar daripada kemaluan istrinya. Dahulu kami melakukan hal tersebut, kata Jabir bin Abdullah, dalam keadaan Al-Quran masih turun, yani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Al-Quran turun, kami melakukan hal tersebut dan tidak ada teguran dari langit. Ini artinya bahwasanya perbuatan tersebut tidak mengapa. Ini yang disebut dengan takrir, perbuatan sahabat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di saat Al-Quran turun. Maka perbuatan-perbuatan para sahabat di masa Rasul ini fi hukmil marfu, dihukumi marfu. merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang termasuk daripada sunnah Rasul. Wafi riwayat, dan bahkan di dalam riwayat yang lain lebih tegas. Kunna na'zil ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami melakukan azil pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa balagha dhalika Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai berita tersebut kepada Nabiullah. Sampai berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yanhana. Beliau tidak melarang kami. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan riwayat yang kedua ini adalah riwayat Muslim. Juga selain Bukhari Muslim dikeluarkan oleh Nasa'i. Dan juga oleh At-Tirmidzi dalam sahih apa dalam sunannya. Dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan juga Al-Baghawi dalam hadis Ali bin Ja'ad. Ini dalam kitabnya hadis Ali bin Ja'ad. Al-Muhim, penjelasan bahwasannya hal tersebut dikeluarkan dalam buku Muslim sudah menunjukkan akan kesahihannya. Dan ini yang disebut dengan apa? Takrir. Perbuatan dilakukan di masa Rasul dan disetujui oleh Rasul. Beliau tidak melarangnya, membiarkannya. Ini merupakan persetujuan dan ini menjadi satu hukum dalam syariat. Jadi berikutnya adzani, hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau sebelumnya dari Jabir bin Abdullah, maka berikutnya adalah dari Abdullah bin Qais. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Seseorang tadi mengatakan innali walidah. Aku memiliki budak perempuan. Wa ana a'zilu anha, dan aku melakukan azl padanya. Budak di dalam Islam dengan status budak ya, bukan pelayan atau pembantu rumah tangga, bukan, beda. Ini budak, benar-benar seorang yang berstatus budak, bukan orang merdeka. Dan budak ini orang-orang kafir yang mereka menjadi tawanan kaum muslimin dalam satu peperangan. Berlaku hukum tersebut dari semenjak dahulu kala. Orang kafir memerangi orang muslim, kemudian mereka mampu mengalahkan muslimin, maka muslimin tersebut menjadi budak mereka. Sebaliknya, orang muslim kemudian menawan orang-orang kafir, maka orang-orang kafir ini menjadi budak kaum muslimin. Hanya sangat jauh perbedaan dari sisi sikap dan apa istilahnya, perlakuan antara budak-budak muslimin dengan budak-budak kafir. Budak-budaknya kaum muslimin dimuliakan, diatur sedemikian rupa oleh syariat, diberi hak-haknya, tidak boleh diberi beban melebihi kemampuannya, tidak boleh disakiti, tidak boleh disiksa. Sedangkan kalau seorang muslim menjadi budak orang-orang kafir, maka diperlakukan seperti binatang, sama sekali tidak diperlakukan manusiawi. Siksaan itu seperti ini tiada henti setiap hari. Dicambuk, diletakkan di luar rumah, diberikan kandang seperti kandang binatang, dan diikat, ya, tidak diberi pakaian, dan seterusnya. Gambaran perbudakan yang ada di negeri-negeri barat. Naudzubillah. Sedangkan di Islam, maka budak-budak tersebut dimuliakan. maka hukum perbudakan seperti ini karena sudah berlaku ya, menjadi dahulu kala sebagaimana muslim ini diperlakukan sedemikian rupa, maka Islam pun memperlakukan orang-orang kafir yang tertawan sedemikian rupa, tetapi diberikan batasan-batasan, dan itu pun kemudian dianjurkan bagi muslimin untuk memerdekakan budak-budak tersebut apabila mereka masuk ke dalam Islam, dan diberikan iming-iming pahala yang sangat besar di dalam Islam bagi orang-orang yang memerdekakan budak. Pahalanya sangat besar. Budak yang dimerdekakan itu ibarat tulang-tulang ruas-ruas badan kita yang dimerdekakan dari neraka. Seseorang memerdekakan budak, satu budak ini akan menjadi pembebas api neraka bagi setiap ruas-ruas tubuh dia. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Jadi perbudakan di dalam Islam sama sekali tidak sama, identik saja tidak dengan perbudakan orang-orang kafir. Dan budak yang boleh dimerdekakan memang yang beriman ya, karena orang kafir mereka pantas untuk mendapatkan hal tersebut di dunia. Dan budak-budak yang ditawar oleh muslimin, mereka kebanyakannya masuk Islam pastinya, karena mengetahui tentang sikap-sikap kaum muslimin yang sungguh sangat jauh berbeda. Mereka menyaksikan Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin, mendengarkannya, dan akhlak perangai kaum muslimin, perlakukan diri-diri mereka. Dan bahkan banyak sekali para ulama dari kalangan tabi'in, adbar tabi'in, yang mereka ini berasal dari kalangan budak-budak yang dimerdekakan. Banyak sekali. Atau bin Abi Rabah, siapa yang tidak kenal nama besarnya? Atau bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, siapa yang tidak kenal namanya? Banyak sekali. Hampir setiap kali kita menyebut nama tokoh tabi'in, kalau kita lihat biografinya, Maula Bani Fulan, Maula Bani Fulan, ya ini bekas budaknya Bani Fulan. Nah, di dalam Islam, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya seorang boleh, seorang lelaki boleh dia menggauli budak perempuannya. Boleh menggauli budak perempuan. Di saat terjadi peperangan, kemudian orang kafir kalah perang, wanita-wanitanya ya, dijadikan budak, dibagikan kepada tentunya yang ikut berjihad di situ sebagai ghanimah. Nah, di sini ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innali walida, ya Rasul, aku memiliki budak perempuan, wa ana azilu anha, dan aku melakukan azl padanya. Ini digauli tapi tidak ingin budak ini nanti kemudian hamil. Kalau hamil menjadi umul walad. Kalau menjadi umul walad merdeka dia, enggak boleh dijual. Meskipun statusnya masih budak ya, umul walad ya, tetapi dia enggak boleh dijual. Ala qali rajin. Dan dia nanti merdeka jika tuannya ini sudah meninggal dunia. Ada pendapat yang membolehkan untuk menjualnya. Al-Muhim di situ dia tidak ingin budak perempuan ini menjadi umul walad bagi dirinya. Maka dia melakukan azl. Wa ana azil anha. Wa ana uridu ma yuridu rajul. Aku menghendaki seperti apa yang dikehendaki oleh seseorang lelaki. Wa innal yahud za'amu, dan bahwasanya orang-orang yang menyatakan ini apa yang diinginkan oleh orang laki-laki ini, maksudnya ini wallahu a'lam bishawab, yang belum sempat melihat dari syarahnya, zahirnya adalah tidak ingin menjadi umul walad budak tersebut, masih untuk ingin senantiasa ya, wallahu a'lam, tidak ingin hamil ya, si budak tadi. Wa innal yahud za'amu, dan bahwasanya Yahudi mereka beranggapan annal mau'udata shughra al-azl, bahwa azl itu merupakan pembunuhan bayi-bayi wanita secara Sughra, yakni pembunuhan kecil. Al-Mau'udah dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan di saat al-mau'udah, yakni anak-anak perempuan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa mereka dibunuh. Yakni kebiasaan orang-orang jahiliyah, jika lahir anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Maka kata Yahudi, orang kok melakukan azl itu sama dengan membunuh bayi hidup-hidup. Membunuh bayi hidup-hidup. Ini kata orang-orang Yahudi. Jadi al-azl itu di sisi orang Yahudi haram, tidak boleh. Dan keyakinan mereka itu merupakan dosa besar, sama seperti membunuh bayi hidup-hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menyatakan, kadzabat Yahud, Yahudi telah dusta. Kadzabat Yahud, beliau mengulangnya dua kali, Yahudi telah dusta. Lau aradallah an yakhluqahu lan tastati an tasrifahu, kalau Allah menghendaki untuk menciptakannya, maka engkau tidak akan sanggup untuk memalingkannya. Dalam artian, walaupun engkau berusaha seperti itu, yakni melakukan azl, kamu istilahnya di saat mendekati klimaks kemudian kamu cabut, itu menurut rencana kamu. Sedangkan di saat Allah punya rencana, kamu tidak akan sanggup untuk menolak. Ini kata apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasannya boleh melakukan azl. Dan apa yang dikatakan oleh Yahudi tadi dusta. Ya, ini keliru, salah. Itu bukan termasuk al-mau'udah. Al-mau'udah membunuh bayi ini di saat dia sudah memiliki ruh. Ya, di saat dia memiliki ruh. Sedangkan ini masih air mani. Dia keluarkan di luar daripada kemaluan. Jadi tidak dihukumi sebagai mau'udah. Adapun jika telah diketahui hamil, ya, kemudian telah berusia 4 bulan waktu ditiupkannya ruh, kalau kemudian digugurkan aborsi, maka iya, ini merupakan termasuk daripada pembunuhan. Dosa yang sangat besar. Adapun azl, maka tidak, dan dibolehkan di dalam Islam. Jadi ini juga mungkin bisa menjadi solusi bagi yang menginginkan penjarakan dalam kehamilan, karena diperbolehkannya permasalahan ini di dalam syariat. Dan tentunya hal ini nanti akan ada rincian perkaranya yang akan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hal ini sebetulnya khilaful aula, yang lebih utama adalah membiarkan tetap, tidak kemudian melakukan azl. Afa alif, hadis yang ketiga. An Jabir, dari Jabir, atau akhirnya adalah Jabir bin Abdullah, kalau disebutkan seorang pelaku ini. Nah, dalam sahabat ada Jabir bin Samurah. Anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang ada yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, seseorang tadi mengatakan, innali jariyah, sesungguhnya aku memiliki budak perempuan. Ya khadimuna, yang dia ini, budak perempuan ini, senantiasa melayani kami. Wasaniyatuna, dan juga saniyah kami. Saniyah itu pada asalnya adalah onta, onta yang digunakan untuk mengairi daripada kebun. Jadi onta dipasang alat untuk mengangkut air dibawa ke kebun, kebun kurma. Kemudian setelah sampai di kebun tersebut, ada lubang pada pengangkut air tersebut, dilepas begitu, kemudian unta jalan. Otomatis airnya mengalir, berujuki, apa istilah, menyirami kurma, ladang. Namanya adalah saniyah. Unta tersebut namanya, istilahnya adalah saniyah. Maka yang melakukan tugas seperti itu bukan unta, karena unta harganya mungkin yang mahal ya. Dan mungkin tidak punya unta. Hal tersebut dibebankan kepada si jariah ini tadi, budak perempuan tadi yang bertugas untuk nyirami. Sehingga jariah tadi disebut saniyah, diibaratkan seperti unta yang nyirami tanaman tadi. Wa ana atufu 'alaiha, sedangkan diriku, aku juga menggilir dia. Menggilir di sini maksudnya adalah menggaulinya. Sekali lagi, ini termasuk perkara yang diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak perempuan yang mereka miliki, maka perbuatan itu tiada tercela. Jadi sekali lagi, budak bukan lagi apa pembantu rumah tangga, pembantunya tiba tidak boleh. Atau menjadi TKW, entah di Saudi, entah di Malaysia, entah di mana saja, ya, mereka memang mengeluarkan harta besar ya, untuk mendatangkan TKW-TKW tersebut. Tetapi beda hukum TKW dengan hukum perbudakan. Mereka adalah orang-orang wanita-wanita merdeka, bukan budak. Sehingga kalau kemudian di sana digauli, hukumnya dosa besar, dan itu merupakan perzinahan, tidak boleh. Maka di saat kemudian dilakukan hal tersebut, wa ana akrah an tahmil, si laki-laki tadi mengatakan, aku tidak ingin budakku tersebut hamil. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, i'zil anha in syi'ta, kamu lakukan azil kalau kamu mau. Bahkan ini Rasulullah SAW menganjurkan, dalam artian memberikan solusi ya. Kalau kamu mau, boleh kamu lakukan azil. I'zil anha in syi'ta fa innahu sayatiha ma quddira laha, karena sesungguhnya tetap akan datang kepadanya, kepada jariahmu itu, apa yang ditakdirkan untuknya. Artinya apa? Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tetap kemudian hamil, ya akan tetap hamil, kamu tidak akan sanggup untuk menahan. Sebelum dicabut ternyata sudah keluar duluan. Tetap asbab itu tetap ada, dalam artian kemudian seseorang merencanakan dan Allah yang menentukan. Rencananya mau azil tapi ternyata tidak sanggup. Bisa saja hal tersebut terjadi. Fala bithar rajul, maka berlalulah pada laki-laki tersebut beberapa waktu. Summa atahu, kemudian datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian laki-laki tadi mengatakan, innal jariyah qad habilat, melaporkan kejadian kepada Rasul, ternyata budak perempuannya telah hamil. Tadi kan minta solusi, bagaimana ya Rasulullah, ini saya ingin menggauli budak saya, tetapi saya tidak ingin dia ini nanti hamil, bagaimana? Rasul menyarankan sebagai solusi, ya kamu lakukan azl, tetapi ya bisa saja sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu akan tetap terjadi. Ya, tentu, pasti sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Artinya apa yang kamu rencanakan tersebut bisa saja meleset. Maka di saat kemudian datang menyampaikan kepada Rasulullah SAW ajar yang qad habilat. Faqal Rasulullah SAW menyatakan akhbartu annahu sayatiha ma udirolaha. Aku sudah beritakan kepada kamu bahwasanya akan terjadi apa yang ditakdirkan untuknya. Kamu tidak akan bisa menghindarinya. Walaupun kamu tidak ingin, tetapi di saat kamu melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka itulah yang terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki tadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Tayyib, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Demikian beberapa hadis dibawakan oleh Al-Imamul Muhaddits Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ada 3 hadis di situ. Kait dengan bolehnya al-azl. Kemudian beliau mengatakan al-aula tarkul azl. Yang lebih utama adalah meninggalkan azl. Walaupun boleh, tetapi lebih utama untuk tidak dilakukan. Beliau mengatakan walakin tarku aula. Akan tetapi meninggalkan azl itu lebih utama. Di umur dengan beberapa alasan. Al awal, alasan yang pertama, anna fihi idkhal dararin ala al mar'ah. Pada azal tersebut terjadi kerugian pada diri si wanita, yang yakni sang istri. Adanya kerugian pada sang istri. Apa bentuk kerugiannya? Lima fihi min tafwidatiha. Karena dengan azal tersebut sang istri terlewatkan padanya mendapatkan kenikmatan dalam hubungannya, hubungan dengan suaminya. Sedangkan perkara ini, yaitu hubungan biologis antara suami istri, adalah perkara yang begitu sangat besar pengaruhnya akan keharmonisan rumah tangga. Betapa sangat banyak keretakan rumah tangga disebabkan karena adanya keharmonisan dan kepuasan dalam sisi ini. Sehingga di saat kemudian seorang suami merasa egois dalam hal ini, dia menginginkan apa yang dia inginkan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan pada pasangannya, ini akan membawa kepada dampak-dampak yang sangat negatif, yang sangat besar. Ini yang perlu untuk dipertimbangkan. Egois dalam sisi ini, dari sisi dia mengatakan kan boleh, saya melakukan ini kan boleh, tidak apa-apa. Melakukan sesuatu yang boleh. Baik. Maka sepantasnya di saat seseorang tidak melakukan hal tersebut harus seizin pasangannya. Kalau mau melakukan hal tersebut harus seizin daripada pasangannya. Bahkan Ibn Abdul Bar, dan ini tidak dinukil oleh Asy-Syaibani rahimahullah, wallahu a'lam, mungkin beliau tidak menganggap apa istilahnya apa yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dari sisi tidak ada khilaf bahwasanya seorang suami tidaklah melakukan hal tersebut kecuali di saat mendapatkan izin darinya, dari istrinya. Ibn Abdul Bar menyatakan la khilaf bainal ulama annahu la ya'zil 'ani zawjah al-qurrah illa bi'idniha. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasannya tidak boleh seseorang melakukan azl pada istrinya yang merdeka. Kalau budaknya ya bebas saja, enggak apa-apa. Tapi pada istri yang merdeka, maka dia tidak boleh melakukan azab. Illa biidniha, kecuali dengan izinnya. Kenapa demikian? Li'anna al-jima' min haqqiha. Karena jima' dalam hal ini adalah kenikmatan dalam hubungan, itu merupakan hak daripada istrinya. Sebagaimana dan ini hak ini hukuku zaujiyah, ini ada yang hak-hak yang khusus bagi suami. Hak khusus bagi suami. Ada hak khusus bagi istri. Ada hak yang disebut dengan hukuk mustarakah baina zaujain. Hak-hak yang berserikat antara suami istri. Di antara hak-hak yang berserikat antara suami istri adalah al-jima. Suami memiliki hak, istri juga memiliki hak. Hanya dalam perkara ini hak suami lebih tinggi. Maka di situ, di saat termasuk di antara bentuk husnul isyrah atau husnul asyarah, di mana Allah memerintahkan wa'ashruhunna bil ma'ruf, dan perbuat istri-istri kalian dengan cara ma'ruf, di antaranya adalah hal tersebut, yakni jima. Sehingga tidaklah kemudian diperbolehkan, diizinkan seorang suami melakukan hal tersebut kecuali dengan izin sang istri yang itu merupakan haknya yang hendak terlantarkan. Sehingga ayat dan hadis yang menunjukkan akan hak muasyarah bagi sang istri ini mengkhususkan daripada pembolehan yang tadi disebutkan secara umum melakukan azl, dikhususkan apabila mendapatkan izin dari sang istri. Jadi Ibn Abdul Bar menyatakan la khilaf baina ulama annahu la ya'zil 'ani zawja al-qurrah illa bi ibniha. Di anna jima' min haqqiha wa laha mutalabah bihi. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya seorang suami tidak boleh melakukan azab terhadap istrinya yang berstatus sebagai istri yang merdeka, ya, seorang wanita merdeka, kecuali dengan seizinnya. Karena jima' merupakan haknya. Dan sang istri pun boleh meminta hak tersebut, mutalabah bihi, ini boleh meminta untuk melakukan hubungan sebagaimana sang suami meminta hal tersebut sebagai haknya, dan kalau tidak dituruti maka dosa yang sangat besar bagi sang istri. Maka istri pun juga boleh meminta haknya. Wa laysa al-jima' al-ma'ruf illa ma la yulhiquhu al-'azl. Dan tidaklah disebut jima secara perkara yang ma'ruf kecuali apabila tidak ada padanya azal. Demikian kata Ibn Abdul Bar. Dan Ibn Hubairah juga menyatakan demikian, bahwa hal tersebut merupakan ijma di kalangan para ulama. Sedangkan Asy-Syaibani rahimahullah, beliau menegaskan bahwa jangan bermudah-mudah dalam menyatakan sesuatu itu ijma, karena begitu sangat sulitnya untuk menentukan sesuatu itu sebagai ijma. Wallahu a'lam. Sehingga beliau zahirnya tidak menukilkan di sini. Beliau tidak berpendapat dengan ijma tersebut. Wallahu a'lam. Beliau hanya berpendapat bahwa hal tersebut boleh dilakukan, hanya lebih utama untuk ditinggalkan tanpa izin daripada istri. Tayyib. Berikutnya Asy-Syaibani menyatakan fa in wafaqat 'alaihi fa fihi ma ya'ti. Adapun jika disetujui dan diizinkan oleh sang istri. Artinya di sini sang istri memberikan apa istilahnya persetujuan, nggak apa-apa. Dalam artian, tentunya kalau alasannya adalah alasan yang pertama, ya, bukan karena ada ijma ya. Alasannya adalah alasan yang pertama, doror bagi si istri. Ini keadaan istri sudah mengizinkan, bagaimana? Membolehkan, sepakat kita. Maka tetap kemakruhan tersebut berlaku. Fafihi mayati, berdasarkan apa yang akan datang ini. Wahuwa atani, ini alasan yang kedua. Tetap yang lebih utama adalah ditinggalkan meskipun istri mengizinkan. Apa ini yang kedua? Annahu yafutu ba'da maqasidin nikah, bahwa azal itu melepaskan sebagian daripada tujuan-tujuan pernikahan. Melepaskan di sini maksudnya yakni menghilangkan sebagian daripada tujuan-tujuan pernikahan. Tidak tercapai sebagian daripada tujuan pernikahan. Apa tujuan daripada pernikahan? Wahuwa taktsiru nasli ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakni memperbanyak jumlah keturunan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan pernikahan diantaranya adalah memperbanyak keturunan, memperbanyak jumlah kaum muslimin. Dan usaha yang sangat gigih dilakukan oleh musuh-musuh Islam dalam mempropagandakan pembatasan keturunan. Usaha mereka yang sangat gigih sekali, dan mereka hias-hiasi dengan zukhrufal qaul ghurura akan tahdidun nasl, pembatasan jumlah keturunan. Ya kalau anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang rusak, memang lebih baik dibatasi saja. Tetapi kalau anak-anak tersebut kita harapkan nantinya akan menjadi anak-anak yang salih, salihah, maka semakin banyak akan semakin baik memenuhi dunia ini. Adapun alasan karena beratnya ekonomi dan yang semisalnya, maka itu adalah alasan klasik yang dijadikan alasan oleh orang-orang jahiliyah di saat mereka melakukan pembunuhan terhadap anak-anak. Kenapa mereka membunuh anak-anak mereka? Alasan yang pertama karena tidak ingin menanggung malu lahir anak perempuan, ini yang pertama. Alasan yang kedua, mereka bunuh juga tidak hanya anak perempuan saja, anak laki-laki juga. Alasan yang kedua adalah karena alasan ekonomi. Sama persis dengan alasan orang-orang yang katanya hidup di masa modern seperti sekarang ini. Tapi alasannya sangat klasik sekali, sama persis dengan alasan orang-orang jahiliyah. Allah menyatakan wala taqtulu auladakum khasyatal imla. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan juga mereka. Atau nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kalian. Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan rezekinya. Anak-anak lahir dalam keadaan telah membawa rezeki mereka masing-masing. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada janji Allah, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, beriman dan beriman kepada perkara-perkara apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam Al-Qur'an, ya, tidak sepantasnya untuk kemudian mengikuti propaganda-propaganda tersebut. Semakin banyak anak, yakini semakin banyak rezeki. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh dalam kehidupan nyata kita hal-hal seperti ini. Dibukakan pintu-pintu rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Baik. Wa huwa taktsiru nasli ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam. yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju alwadudul walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita pecinta. Alwadud yakni yang sangat dalam rasa cintanya kepada suami. Ini wanita-wanita seperti ini jarang. Sangat istimewa kalau ada alwadud, yakni sangat tulus kecintaannya kepada suami-suami mereka. Alwalud yakni yang subur rahimnya, yang banyak anaknya. Dari sisi mana bisa diketahui seorang wanita ini merupakan wanita yang subur? Ya, dilihat dari berapa jumlah saudaranya. Ini anak yang ke 9, oh, berarti saudaranya banyak. Ya kan? Biasanya keturunan dari orang yang subur rahimnya. Fa inni mukatirun bikumul umam, karena sungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Kebanggaan di sini kebanggaan yang bernilai positif di akhirat nanti di yaumul kiamat. Ya, ini kebanggaan dari sisi banyaknya menyelamatkan manusia dengan banyaknya umat yang mendapatkan hidayah pada hari kiamat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun hasung di sini ya, untuk menikahi wanita-wanita yang subur kandungannya. Hanya saja diselipkan padanya sifat sebelumnya, yakni al-wadud. Kalau hanya wadud saja, mungkin cintanya sangat dalam kepada suami dan kesetiaannya dan luar biasa istilahnya khidmatnya, pelayanannya kepada suami. Tetapi mandul, ini juga kurang sempurna. Walut anaknya banyak, tapi sama sekali tidak memiliki ya, rasa kesetiaan dan khidmat kepada suaminya, tidak berbakti kepada suaminya, tidak menunaikan hak-hak suaminya. Ini juga menjadi petaka, menjadi ujian, menjadi musibah bagi sang suami. Sehingga dua sifat ini diharapkan terkumpul pada seorang wanita yang menjadi wanita idaman untuk dinikahi, al-walud. Walidzalika wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wa'dil khafi hina sa'aluhu 'anil 'azl. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati al-'azl sebagai al-wa'dul khafi. Yakni pembunuhan secara terselubung. Dzakal wa'dul khafi. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Azl itu merupakan pembunuhan bayi secara terselubung. Seolah-olah ya sama seperti apa yang tadi disebutkan terkait dengan ucapan orang-orang Yahudi. Akan tetapi para ulama tidak menyatakan demikian. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini nanti akan ada penjelasannya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Selamat yang dikasih.